إِنَّ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَمَّا بَعْدُ فَقَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ تَعَالَى ثم بين المؤلف رحمه الله أنه أقسام فقال في نقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في ذكر دون مريتي بين رحمه الله artinya kemudian beliau menjelaskan tentang aksam macam-macam majaz. Binaksin, ada majaz dengan pengurangan au ziyadatin atau dengan penambahan, au naklin atau dengan pemindahan, au isti'aratin dengan isti'arah, secara bahasa artinya peminjaman. Karena si ahli seperti mengurangi atau menghilangkan kata-kata ahli, wahwal murad, dan itulah yang dimaksudkan. Baik bawahnya ya. Fi soal al-qaryati, dalam pertanyaan kampung, kama atas bagaimana terdapat di zikri dalam Al-Quran duna miryati, tanpa ragu. Bayana rahimallahu anna aqsam al-majasi arba'atun, naqsun wa ziyadatun wa naqlun wa isti'aratun. Summa a'ta rahimallahu amsilatan ala kulli wahidin min hadhil arba'ati. Faqal, wahwa al-muradu fi su'alil qaryati kama ata fi zikri duna miryati. Famisal naqsi qawluhu ta'ala was'alil qaryati surat Yusuf. Fahadha fihi tajawuzun binaqsin binaqsi li'anal makna is'al ahlal qaryati. Fahudifat ahlu lil qarinatil aqliyati fa innahu la yumkin an yurada biqaulihi ta'ala was'alil qaryati idhhab ilal juturani is'alha innama al murad is'al ahlal qaryati idhan fa fiha hasfun wa hadha huwa misalu an naqsi. Beliau menjelaskan bahasanya aqsam majaz. Jenis majaz itu ada 4 macam, ada majaz naqas, ziyadah, nakal, dan isti'arah. Suma'ata kemudian beliau memberikan amsilah, contoh untuk setiap dari 4 hal ini. Misal naqsi, maka contoh majaz dengan pengurangan atau dengan pembuangan atau dengan penghilangan. Ada firman Allah, was'alil qaryah. Anak-anak Nabiullah Yakub berkata kepada paman, kepada ayahnya, dan tanyalah kepada penduduk desa-desa. Maka dalam kalimat ini ada tajawuz, ada majaz, binaqs dengan pembuangan atau penghilangan. Karena makna was'alil qaryah adalah is'al ahlal qaryah. Bertanyalah kepada penduduk kampung. Maka dibuang kata-kata ahlu lil qarinah aqliyah. Karena adanya indikasi logis. Apa indikasi logisnya? Inaulah mungkin, enggak mungkin. Yang dimaksud dengan was alil qaryah adalah idhab ilal judron. Pergilah wahai bapakku ke tembok-tembok, jamaknya jidar. Is'alha, tanyalah pada tembok-tembok. Inamal murad, tentu yang dimaksudkan adalah bertanya kepada ahlal qarya, penduduk kampung. Maka di sana ada hazab, ada pembuangan, ada pengurangan. Sehingga contoh majaz dengan pengurangan. Amma misalu ziyadati wa naqli faqala rahimallah kasdiyadil kafi fi kamislihi wal ghaitu al mangkulu an mahalihi. Daraba ma'alikum masalan liziyadati biqaulihi tabaraka wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa sami'ul basir. Falkafu biqaulihi kamitslihi zaidatun, Wal aslu laisa mislahu syai'un wazidat al-kafu li ta'kidin nafi li anna takfir al-kalami biduni kafin laisa misla mislihi syai'un. Wa nafyu misli misli nafyun lil misli min babi awla fayakunu hadha min babi ta'kidi. Adapun contoh ziyadah majaz dengan tambahan dan pemindahan, maka beliau katakan kesdian seperti penambahan kesdian sebagaimana penambahan kesdian itu dengan kata dari kata-kata zada dan fi'il madhinya izdada izdada. Begitu wazan ifta'ala. Tak dalam hal ini bertemu dengan za itu kemudian diubah jadi dal. Diubah ya. Taknya itu diubah ke dal sehingga jadinya isdia. Artinya sebenarnya aslinya isdia, susah di mulut, istiad agak susah. Maka orang Arab kemudian dalam nahwu, dalam sorab, dalam ilmu sorab itu wazan ifta'ala itu kalau kemudian di sana huruf awalnya itu apa, ada za terus ta, ya ada beberapa huruf, maka kemudian berubah jadi dal. Ini isdiyat dari kata-kata zada. Kesdiyat dilkafi seperti tambahan kaf fikas kamislihi dalam firman Allah kamislihi laisa kamislihi syai'un. Walqa itu dan qa'id al-mangkul yang dipindah an mahalihi dari tempatnya. Mu'alib berapa membuat permisalan untuk tambahan untuk majas dengan menambahi dengan firman Allah Subhanahu wa taala laisa kamitsli syai'un wa samiul basir. Maka kaf dalam firman Allah kamitslihi itu zaidah. Zaidah tambahan. Seandainya kafnya ini tambahan ini kita buang, maka bunyi aslinya laisa mitlahu syai'un. Tidak ada satupun yang semisal Allah. Dan ditambahkan kaf untuk taukid nafi, untuk mempertegas nafi. Bahkan semua huruf zaidah dalam bahasa dalam Al-Quran itu fungsinya litaukid. Bahkan boleh kita katakan kata Imam Muslimin, saya lupa di kitab yang mana, biasanya semua huruf tambahan dalam Al-Quran fungsinya itu litaukid. Li'ana takdir al-kalam, karena takdir dari kalimat jika biduni kaf, jika tanpa kaf, kaf kita kembalikan ke makna aslinya. Apa makna kaf? Mislu. Maka laisa ka misli syai'un kan berarti jadinya laisa misla mislihi. Karena kaf itu maknanya mislu, seperti ya, di tasbih laisa misla mislihi syai'un, tidak ada semisal-semisalnya, tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan semisalnya Allah. Andai Allah itu punya semisal, andai Allah itu punya sesuatu yang semisal dengan Allah, maka tidak ada makhluk yang bisa semisal dengan semisalnya Allah. Wa nafyu misli misli dan menafikan semisalnya semisal nafyan lil misli min babil aula. Maka itu menafikan adanya serupa semisal dengan Allah min babil aula. Jika semisalnya semisal saja enggak bisa, enggak ada makhluk yang bisa semisalnya semisal, tentu enggak ada makhluk yang semisal dengan Allah min babil aula, maka ada tauke. Saya pun hadza min babi tauke, maka berarti kafnya itu untuk taukid. Satu sani min al-bait wa qawluhu wal ghaitu al-manqul min mahalihi majazun bi naqli li anna al-ghait ismu fa'ilin min ghata yahud idza nazala wa habata wa fil asli al-ghait al-makan al-munkhafid min al-ardi wa kana anas fi ma sabaqa laysa fi buyutihim kunufun wala marahib fa kana al-insan idza arada ayqdiya hajatahu yadhabu ilal khala ilal bar wa yanduru al makan al munkhafida al mutmaina fa yaqdi hajata fihi hatta la yarahu ahadun. Undur kaifa takalufu an nasi fil awal ya'ni law ja al gha'id al baul fi nisfi al-lail fa inna yakhuju ilal khala laqad tanbahahu al kilab wa ta'kuluhu az-zi'ab lakinya khuju ilal bari liyakutia hajatahu amma al-an walhamdulillah al-kunu fil buyut wa zada ala dhalika al-marahir fanahnu fi ni'matin kafiratin walhamdulillah. Al-muhim fal-ghaid idhan huwal al-makan al-munkhafidu min al-ardi lakinna ahlal lughati naqaluhu min hadal ma'na ilal khariji min al-tuburi fahada majazun fi naqli wal alaqatu an al-ghaita makanun al-khariji min al-tuburi fasara bainahuma naw'u irtibatin wa nuqila ma'na hadha ila hadha ihtishaman li dhikri al-ghaid bilabdihi fal-ardu indahum adabun wa hayaun. Dan bagian kedua dari bait syair di atas wal-ghaid al-mangkul an-mahalihi di sini beliau menjelaskan tentang majas binakal dengan pemindahan. Contohnya apa? Ra'id. Ra'id itu isim fa'il. Fi'ilnya kata kerjanya rob, rata, yahud. Artinya apa? Nazala wahabata. Artinya turun dan turun. Wahada huwa fil asli. Inilah makna asalnya. Al-ra'id itu adalah al-makan tempat al-munkhafid yang rendah. Minal arti dari tanah sekelilingnya. Satu tempat yang lebih rendah daripada bagian-bagian tanah di sekelilingnya itu ghaib aslinya demikian yang turun, tanah tersebut yang turun. Bahkan anak sedang para dan manusia di masa pokok di masa silam tidak ada dalam rumah mereka kunufun WC enggak ada WC dalam rumah. Sama persis dengan di tempat kita zaman dulu WC itu ya di belakang. Nah, kemudian bagian jadi satu dengan rumah. Wisinya ketika masih belum itu, kan wisinya kan di belakang. Kalau di dekat ya nanti bau-bauin. Mesti di kebun. Dan itu pun bunyi kalau keluar belum. Enggak ada di buyut, enggak ada yang jadi satu. Satu komplek dengan bangunan rumah. Wah, kalau satu komplek bau semua. Lama rahit dan tidak ada kemudian kloset, tidak ada. Bahkan insan idza arada ayat dia, maka kalau dulu orang itu mau buang hajat ya sabu ilang khala. Khala itu secara bahasa artinya tempat sepi. Khulwah. Khulwah ini loh. Artinya tempat yang sunyi. Di mana itu albar? Ya di kebun lah bahasa kitanya. Bayangbu kemudian cari tempat yang munkhafid wal mutmain. Cari tempat-tempat yang landai, yang agak turun daripada sekelilingnya. Kenapa kok harus cari tempat yang munkhafid? Supaya enggak ada yang lihat. Kalau ada orang lewat nonton kan di senter ya. Baik di hajat taufihi kemudian buang hajat di sana. Hatta kenapa harus cari tempat yang munkhafid mutmain? Hatta la yarahu ahad. Faedahnya fungsinya agar tidak ada orang yang lihat. Undur kaifa kana takallufun nas. Perhatikan coba, simak baik-baik bagaimana susahnya orang. Kita harus bersusah payah fil awal di masa silam. Ya, untuk buang hajat itu susah. Gimana susahnya? Loh, kalau malam hari jam 1 pengin buang hajat. Lau ja'al ra'id al-bal fi nisbil lahi. Coba bayangkan seandainya orang itu kebelet ra'id untuk be'ol wil baul atau untuk buang air seni finish bilahir tengah malam jam 1 belum ada listrik kebelet kencing, waduh lah kencing. Terus apa? Harus keluar. Nah, kalau kencing udahlah mojo aja di dekat. Nah kalau ra'idnya, kalau mungkin kalau kencing ya solusi terparahnya ya udahlah di pojok rumah ya, selesai ya. Nah kalau kemudian ra'id mau di situ, fa'inau yahuju ilal falat, maka kemudian harus pergi ke kebun, ke tempat yang sunyi. Waqatan bahu al-kila, boleh jadi dijegoki anjing, waduh kaget. Watakul aziab, atau bahkan diserang serigala, diterkam serigala, nah, boleh jadi. Kalau tempat kita ya, dulu ya, ya mending ya, paling-paling cuma kemudian butuh cangkul, ya kan? Kalau dulu enggak berani kan, terlalu jauh dari rumah, udah paling-paling kemudian cari cangkul, mau beol cari cangkul, kemudian di nyangkul sedikit, nah mapan di situ, nanti udah selesai tinggal ditutup pakai tanah. Lakin yahud ilal bari, kan, tapi yang jelas harus kemudian pergi ke kebun, lihat dia hajat atau untuk kemudian buang hajat. Amma alhan walhamdulillah, ada sekarang segala puji Allah Subhanahu wa taala al-qunu fil buyut. Ya, ada WC di rumah-rumah kita. Wa zada ala dzalikal marahi, dan ditambahi lagi dengan pakai kloset. Enak. Maka apa? Fanahnu fi nikmatin kabirah. Maka WC ada di rumah itu nikmat besar, patut disyukuri. Walhamdulillah. Al-muhim, yang jelas ra'id itu izan aslinya dalam makan menukhafet tempat yang landai minal ardi, dari tempat-tempat, dari tanah-tanah sekelilingnya. Kan tapi ahli bahasa memindahnya dari makna ini, dipindah ra'id itu diartikan untuk kharij minat dubur, kotoran yang keluar dari dubur. Maka ini majas dengan memindah. Indikasi keterkaitannya apa, kok dihubung-hubungkan? Karena ra'id aslinya ada tempat untuk kotoran keluar dari tubuh, maka sarah, maka adalah di antara keduanya nau irtibat, keterkaitan. Manukilan makna hadza ila hadza, kemudian dinukilah makna ini ke, kemudian dipakai untuk ini. Kenapa sih kok kemudian tai atau kemudian kotoran itu kok kemudian dinamai dengan nama tempatnya? Ihtisaman, karena malu. Dzikil ra'id bilafzihi, kalau harus menyebutkan ra'id karena atau ghawat, saya mau berak enggak enak. Ihtisaman karena malu, dzikri menyebutkan ra'id bilafzihi dengan lafaznya tai, gitu kan enggak enak. Buang air besar, gitu kan. Fal Arab indahum adabun wahaya'un, maka orang Arab itu aslinya punya ada sopan santun dan punya rasa malu. Jadi ra'id aslinya tempat, kok jadi kotorannya itu cuma untuk dalam rangka ya eufemisme, kok kemudian kok blak-blakan sekali ya, pakai kemudian bahasa-bahasa halus. Fasamu al-kharij min ad-duburi bismil makan alladhi yakunu fi anas inda qatil hajah wa hadha yusammunahu majasan binakli. Karena itu orang-orang Arab menyebut kotoran yang keluar dari dubur dengan nama tempat alladhi yakunu fi al-nasu, yang manusia itu ada di sana pada saat buang hajat. Demikian mereka menyebutnya dengan orang Arab menyebutnya hal ini dengan majas bin akli. Suman zakar Allah Ta'ala anna arabi wa isti'arah rabi'uha kakaulih ta'ala yuridu ayang qadda yakni mala. Kalau la yumkin ayuridu al-jidaru fal-idaratu la takun ila min bisu'uri wal-jidaru la su'ura lahu. Fama'na yuridu ayang qadda yakni mala. Fayakunu makna wajada fiha jidara yuridu ayang qadda yakni wajada fiha jidaran ma'ilan. Hada yisamunaha isti'aratan. Wahal hiya isti'aratun tasrihiyatun al-makniyatun atafsi fi hadha lau babun akhar wa tarsun akhar lakin hiya fi hadhil ayati makniyatun. Wa kaifa ijruha yakulu subbiha al-jidaru bidhi su'urin lahu iradatun wa su'ira al-musabbah bihi lil-jidar yakni ka'annaka sabbahta al-jidara bi insanin summa hudiba al-musabbah bihi wa al-insan wa rumiza ilaihi bi syai'in min lawazimihi wa wal iradatu hadha kalamuhum. Bermakna annana sabbahna al-jidara fi insanin lahu iradatun wa aina al-insanu falladhi ma'ana al-an al-musabbah alladhi wal jidar. Qalu al-insan qad hudiba wa rumiza ilaihi bisya'in milawazimihi wawwa al-iradatu yuridu fasara taktirul kalami ala kawrihim fawajada fi jidaran yusbul insan yuridu ayam qabda. Pala sakta anna walau ikhira bihada takfiri lakan al-kalamu min arak kima yakunu minal kalam wa ma'adhalika yakulun hada wal aslu kalam. Wananu nujibu an kulli hadhil amsilati fa naqul aswabu annahu la majaza fi lughati al-arabiyyati la fi al-qur'ani wa la fi sunnati wa la fi ghairihima wa dhalika li anna al-majaza ashdaqu ma yakunu fihi huwa alladhi yasuhu nafyuhu wa nafyu al-ma'na al-murad bi muqtada siyaqihi aw labdihi la yumkinu azadan. Kemudian mu'alif menyebutkan nau arabi, jenis keempat dari majas, yaitu majas dengan isti'arah. Isti'arah itu artinya pinjam. Misalnya, kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam contoh bahasa Indonesia, nyuh melambai. Melambai itu adalah untuk tangan. Akan tapi kata melambai yang untuk tangan ini dipinjam untuk makna untuk pohon kelapa. Artinya minjem itu ini isti'arah. Ini dipinjam aslinya untuk pakai ini kata-kata ini untuk tangan tapi dipinjam dipakai untuk itu. Inilah isti'arah. Rabi'uha kakaulihi ta'ala. Dan yang keempat bagaimana firman Allah Ta'ala yuridu ayang qadda ingin roboh, yakni makna yurid di sini maksudnya adalah malah, yaitu temboknya itu sudah condong. Para ulama mereka mengatakan la yumkin, tidaklah mungkin ayuridu al-jidar kalau kemudian tembok kok punya keinginan. Berkenaan dengan firman Allah di surat Kahfi, jadi fiha jidara yuridu ayam qadda. Maka Khidir menemukan di kampung itu jidara sebuah tembok yuridu yang punya keinginan ayam qadda untuk roboh. Para ulama mengatakan enggak mungkin kok tembok kok punya keinginan. Fal iradatu karena keinginan tidaklah ada ila min disu'ur kecuali orang yang punya perasaan, orang yang punya rasa. Dan jidar itu tidak punya perasaan. Wah, tembok ini enggak punya perasaan ya, benar. Tembok yang enggak punya perasaan. Fa makna yuridu ayang qadda, maka makna yuridu ayang qadda itu kata mereka para ulama yang mengenal majas, mereka mengatakan maknanya malah, artinya condong. Fa yakunu makna sehingga makna wajada fiha jidaran yuridu ayam qadda dalam surat Al-Kahfi, wajada fiha jidaran ma'ilan. Khidir menemukan di kampung itu tembok yang miring. Hada ini mereka namakan dengan isti'arah. Nah, isti'arah itu ada dua, ada isti'arah tasrihiyah dan makniyah. Atau selerincian tentang hal ini ada babnya tersendiri di ilmu balaghah dan ada pelajaran sendiri yaitu pelajaran balaghah. Akan tapi ringkasnya, ia isti'arah di sini dalam ayat ini makniyah. Kaifa ijra'uha? Bagaimanakah terjadinya isti'arah seperti ini? Yaqulun, mereka mengatakan tembok itu diserupakan dengan sesuatu yang memiliki perasaan. Lahu iradah, yang punya keinginan. Wastu ira, kemudian dipinjamlah al-musabah bihi, sesuatu yang diserupakan lil jidar, dengan tembok. Ka'ana kasabah ta'al jidar bi insanin, seakan-akan engkau menyerupakan seseorang al-jidar, tembok, bilinsan dengan orang. Ya. Dalam pelajaran balaghah itu ada namanya tasbih. Tasbih itu ada misalnya entah kal asadi kot seperti posisinya dalam dalam masalah beraninya musabah bih itu atau tasbih ini pasti tasbih itu ada empat rukunnya, ada musabah, ada musabah bih, dan ada adatul tasbih, dan ada wadlu sibih. Ada empat rukun. Wadlu sibih itu sisi kesamaan. Ini wadlu sibih. Satu, dua, empat ini. Adat sibihnya K. Ini ada pasti antar entah itu apa ini yang diserupakan ini ya. Bisa berdiri sesuatu yang disumpahkan dengannya. Dan kaedahnya musabah bih itu lebih baik daripada musabah. Itu kaedah dalam ilmu balaghah. Artinya kamu sama singa pemberani mana? Mana singanya yang lebih pemberani? Kaedahnya demikian. Musabah bih itu lebih baik daripada musabah. Engkau seperti rembulan, seperti purnama misalnya. Lebih baik, mana yang lebih baik? Lebih terang mana? Purnama ataukah wajahmu? Wajahmu bak rembulan. Dia tetap kalah terangnya, masih terang rembulan daripada wajah orang kan? Ini kaidahnya musababih itu lebih baik daripada musabah. Ya. Karena kasabah tal jidar bi insan, seakan-akan keserupakan tembok itu dengan manusia, kemudian musabah bih yaitu manusia itu dibuang. Wal insan wa rumiza, kemudian diberi rumus. Rumus itu dari bahasa Arab. Rumuzun, ramaza, rumuz, simbol. Artinya simbol dalam bahasa Arab. Warumiza, dan diberi simbol, diberi tanda. Rumus itu dalam bahasa Arab artinya alamah, tanda, simbol. Bisyai' min lawazimihi, salah satu dari konsekuensinya, konsekuensi manusia. Apa konsekuensi yang ada dalam diri manusia? Manusia punya keinginan. Hadza kalamuhum, demikian penjelasan mereka. Maknahu, maka maknanya kita menyerupakan sabahna al-jidar, kita serupakan tembok dengan orang yang punya keinginan. Lalu di mana manusianya? Kok yang ala di makna yang bersama kita sekarang kok cuma musabah saja, yaitu tembok. Mereka katakan manusianya itu insannya, katakanlah insannya qatubutifa sudah dibuang, cuma rumiza ilaihi, diberi tanda, diberi simbol adanya tasbih dengan manusia tadi, yaitu salah satu dari konsekuensi seorang manusia. Wawal iradatu, yaitu punya keinginan, sehingga dikatakan yuritu, tembok itu punya keinginan. Asal maka jadilah takdirnya kalimat menurut pendapat mereka. Fawa jada, maka khidir menemukan jada fiha, bukan fihi ya, di rumah, di kampung itu jidaron. Khidir menemukan sebuah tu tembok yusbuhul insan yang mirip manusia. Yuridu ayang koto, yang ingin roboh. Walau sekadar tidak ragu lagi, lau ubira seandainya diungkapkan biada takbir dengan seperti ini, lakan al-kalam tentu kalimatnya min arab kima yakun min al-kalam. Tentu adalah kalam yang paling arab, rikak. Rikak itu embek. Ya, tentunya kalau kalimat, ya maksudnya kalimat yang enggak bagus. Kok ada kalimat fajada fi hajidaran yusbul insan yuridu ayan kondor, itu tentu kalimatnya jelek sekali. Wa ma'adzalika, demikian para ulama para ulama mengatakan inilah asul kalam, inilah asli kalimat. Nah itu, ini penjelasan beliau mengikuti alur mu'alif tentang contoh-contoh tasbih atau contoh-contoh majaz. Tadi kemarin sudah ditarjihkan bahasanya yang khasih itu tidak ada majaz. Mendapat beliau tidak ada majaz. Gitu. Nah, keterangan beliau tadi itu bukan berarti beliau mendukung majaz. Itu cuma menceritakan kalau mengikuti alur berpikirnya Nazim, ini Warqat yang mengakui adanya majaz dalam bahasa Arab dalam Al-Qur'an, gitu kan? Jadi keterangan panjang lebar kemarin 3 lembar 4 lembar itu bukan berarti itu pendapat beliau, itu bukan pendapat beliau, menceritakan pendapat orang. Dan beda, dia berbicara itu menceritakan pendapat orang dan berbicara menceritakan menyatakan pendapatnya sendiri. Nah, kalau orang itu sudah tendensius, biasanya suka dibalik. Ini ceritakan pendapat orang, dikatakan pendapatnya sendiri. Karena apalagi kemudian ceritanya itu panjang lebar. Apalagi kalau ceritanya itu panjang lebar, 4 lembar, menceritakan pendapat orang 4 lembar sendiri. Maka boleh jadi orang itu enggak paham, maka bisa kemudian nyomot dikira pendapat beliau padahal bukan. Karena apa? Karena panjang 4 lembar tuh. Bayangkan 4 lembar 8 halaman cerita pendapat orang. Nah, maka boleh jadi orang itu salah paham, dikira ini pendapat beliau, boleh. Atau ya, boleh jadi dilakukan oleh orang-orang yang tendensius untuk kemudian memojokkan, wah itu nyatanya beliau punya pendapat sedemikian. Padahal kalau kita cek, itu beliau cerita pendapat orang dan bukan cerita pendapat beliau sendiri. Oleh karena itu ya, banyak orang yang itu kemudian nukil perkataan Syaikhul Islam, Syaikhul Islam mengatakan demikian di majmu' Fatawa. Padahal Syaikhul Islam lagi cerita pendapat Mu'tazilah, lagi menguraikan pendapat Mu'tazilah. Namun uraikannya enggak main-main, 5 lembar uraiannya. Dia cerita cara pandang mereka gini-gini-gini. Dinukil langsung maplek. Wah, itu Syaikhul Islam kayak gitu kok. Atau boleh jadi orang tuh tadi nggak paham lah baca ini sebagaimana tadi bapak lembah sendiri ini selalu beliau ceritakan pendapat mu'alek baru pendapat beliau wanah nunujib, nah ini baru pendapat beliau tadi itu 4 lembar kemarin tuh itu cuma cerita, nah itu cuma menceritakan atau 3 lembar pak. Kedua lembar, namanya berlembar-lembar tadi itu cuma kita mendapat orang. Nah kalau orang tuh baca juga nggak pakai mikir, nah, itu juga bisa keliru. Nah, pendapatnya beliau baru di sini. Mana nunjuk dan jawaban kita terhadap setiap dari misalnya di atas. Nakul, kami katakan pendapat kami yang benar tidak ada majaz dalam bahasa Arab, tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam Sunnah Nabi, tidak ada dalam selain keduanya. Wadzalika li'annal majaz, dan demikian tersebut karena majaz asdaqu ma yakunu fihi, ciri yang paling cocok, bagaimana kemarin sudah disampaikan, ciri yang paling tepat mengetahui majaz dan tidak itu apa? Alawi yasih nafiyuhu, yang seandainya kita nafikan itu tepat. Nyur melambai, nyur itu yang enggak melambai, namanya tangan. Dengan ada kata-kata kita mengatakan nyur ya tidak melambai, ada nafi. Akan tapi maksudnya demikian, nah, itu ciri majaz. Sedangkan menafikan makna yang murad yang dikehendaki bimuktada sesuai dengan tuntutan syiar, rentetan kata atau lafadznya tidak mungkin kita lakukan abadan sama sekali. Fal misalu al-awwal wa qala ta'ala was'al al-qaryah man alladhi yaqul in abna ayakufa aradu ayakulu li abihim idhab ila kulli jidarin wa qif indahu was'alhu. Hal hadha wal ma'na al-mutabadaru bimutabadar al-mutabadaru min al-labbi was'al al-qaya wa hal yumkinu li aqilin ayakul inna hadha huwa hadha huwa muraduhu la yumkinu abadan faqulun ya'rifu anna al-murad bi was'al al-qaya ya'ni ahlaha fal-qayatu idhan al-an musta'malatan fil ma'na al-haqiqi li anna al-mu'tabara fil ma'na huwa asyaku kulluhu wa laysa kullu kalimatin bihaliha faqulu kalimatin wahdaha la tufidu ma'nan. Waqad sabaqa angkulna innal kalama huwa al-labdu al-mufidu fal kalimatu wahdaha la tufidu ma'nan la yumkin ayatim al-ma'na illa bisiyaki wa siyaku fi qawlihi was'al al-qaryah la yumkin ayyurata bihi su'alul judurani abadan wa hina idhin la majaza li'anna muqtada siyaki yamna'u ayyakun al-muradu bihi siwa su'ali ahli al-qaryati fayakunu kalamuhu haqiqatan bimuqtada siyaki فبطل أن يكون المراد التجوز ولهذا قال الله فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة هل جدران تظلم أنجب الله فالذي يظلم أبناء القرية وأهلها هل أحد يقول إن الله سبحانه وتعالى أراد في القرية الجدران لا يمكن فالكلام في سياقه معلوم معنى wala yumkinu ayyusrafa amma yaktadihi asyaku itlaqan wa dalalatu siyaki alal makna aqwa min dalalati lafzi alal makna Wal kalimatul mufradatu la tufidu ma'nan itlaqan. Hatta naqula atajawzu fil qaryati. Fatabayyana bi hadza anna hadzal misala la yasihu. Wa anna yakuna haqiqatan fi siyaqihi. Undur al-an al-qaryata fi qawlita. Was'al al-qaryah wa kam min qaryatin ahlaknaha al-muratu wa la syakka ahluha. Lakinna qawlahu ta'ala inna muhliku ahla hadzal qaryati. Al-murad huna bil qaryati al-bina'u. Fasarat al-qarinatu al-ana maratan yuradu biha ahluha wa maratan yuradu biha al-manazilu wal-masakinu hasab as-siyaqi. Untuk contoh pertama wasal al-qaryah, man siapakah orang yang berani mengatakan bahasanya anak-anak Nabiullah Yakub ingin mengatakan pada bapaknya, pergilah wahai bapakku, wahai bapak, kepada setiap tembok, kemudian kif indahu, berdirilah di depan tembok, was'alhu, tanyalah tembok. Hal hadza wal makna, apakah ini makna al-mutabadar yang langsung tertangkap minal lafzi dari lafaz? Ketika orang itu dengar was'al al-qaryah, adakah yang punya gambaran qaryahnya itu tembok? Orang yang tahu bahasa Arab enggak bayangkan itu tembok. Terus al-qaryah sudah otomatis tanya pada penduduk kampung. Wahal yumkin, apakah mungkin bagi seorang yang berakal untuk mengatakan inna hadza huwa muraduhu? Aslinya was'al al-qaryah itu berarti ya sultannya tembok. Ada yang berani mengatakan demikian? Kalau masih penyakit enggak berani. Orang gila saja yang berani. Ya. Maka la yumkin abadan, sama sekali tidak mungkin. Fakulun, maka semua orang ya harus tahu bahasanya yang dimaksud was alil korea, artinya ahla korea. Maka kata-kata korea, idan jika demikian, al-an sekarang, mustakmalatun digunakan untuk makna hakiki. Ya namun, taburkan yang jadi ukuran, bil makna pada dalam makna adalah siap kuluhu, rentetan kata. Bukan setiap kata, bihaliha dengan kondisi khususnya. Fakulu kalimatnya, maka setiap kata wahda yang berdiri sendiri lalu itu makna, tidak memberi makna. Lokat sabakat dan sudah lewat kita katakan bahasanya apa itu kalam? Kalam kan lafzun mufid yang memberikan makna, atau bahkan lebih tegas lagi muroka, harus ada tersusun lebih dari satu kata dan memberikan makna. Maka menunjukkan, maka definisi kalam seperti ini menunjukkan kalau kalimat satu kata wahda semata la tufidu maknan, tidak memberi makna. La yumkin, tidaklah mungkin makna itu bisa sempurna kecuali dengan konteks, dengan rentetan kata. Dan konteks dalam firman Allah was'al al-qaryah, tidaklah mungkin yang dimaksudkan adalah soal bertanya dengan tembok abadan sama sekali. Jika demikian tidak ada majas, karena muktada tuntutan siap yang na'u mencegah ayakuna akan ada al-murad yang dimaksudkan selain bertanya kepada penduduk kampung. Maka kalamnya sudah hakikat sesuai dengan siapnya. Wabatolah dan batilah, maka gugurlah bahasanya yang dimaksudkan adalah majas. Nah, karena itu Allah berfirman dalam ayat yang lain, berapa banyak mingkoryatin kampung yang kami binasakan kampung tersebut, waya zolimaton, dan penduduk kampung tersebut zolim. Apakah tembok-temboklah yang zolim? Tentu jawabnya tidak. Yang zolim adalah abna'ul qaryah, penghuni kampung, wa'ahluha dan penghuni kampung. Apakah ada seorang yang mengatakan bahasanya Allah arada menginginkan dengan kata-kata kampung di sini adalah tembok? Tentu tidak mungkin. Falkala, maka kalimat fisiyaki dalam konteksnya maklumul makna, maknanya sudah maklum. La yumkin, tidak mungkin yusrof dipalingkan dari apa yang dituntut oleh siyak konteks itlaqan sama sekali. Dan makna konteks alal makna terhadap makna, kandungan hubungan konteks dengan makna lebih kuat daripada hubungan lafaz dengan makna. Kenapa? Wal kalimatul mufradatu, karena satu kata saja tidaklah memberi makna itlaqan sama sekali. sehingga kita bisa mengatakan atajawus ada majas dalam kata qarya. Maka jelaslah biasa dengan keterangan ini bahasanya contoh di atas layasu tidaklah tepat, dan wa'anu dasnya dia adalah hakikat fisiyaki berdasarkan konteksnya. Berikanlah al-an sekarang qarya dalam firman Allah was'alil qarya wa kamin ahli qarya, yang dimaksud lasaka tidak ragu lagi adalah penduduk kampung. Atakan tetapi firman Allah, kami membinasakan penduduk kampung ini. Tentu al-murad yang dimaksud di sini adalah kampung dalam kalimat ini adalah al-bina, bangunannya. Maka jadilah qarinah. Itulah yang al-an sekarang maratan. Satu ketika yuradu dimaksud dengannya adalah bukan qarinah itu ya, qarya. Fasarat al-qarya, nunnya dibuang. Fasarat, maka jadilah al-qarya al-qarya al-an sekarang maratan. Terkadang yuradu biya yang dimaksud dengan qarya. Nah kan, kalau qarinah yang dimaksud dengan qarinah adalah penduduk, nah kan tidak jadi. Berarti qarinah tadi harusnya qarya. Maratan yuradu biya yang dimaksud dengannya adalah penduduknya, dan terkadang yuradu yang dimaksud biha dengan qarya adalah rumah, masakan rumah, dan itu semua khas atau siap tergantung konteksnya. Wa amal misal as-sani yakulu wa kasdiyadil kaf hal kaf dikali ta'ala laisa kamisil se'un hal ya za'idatun bi makna anna wujudaha kal adami. Ajablah, fa'ina kalau hadaftaha naqasa taqidul kalam. Falaisa fi ziyadatun wa ya fi makaniha lazimatun li'anna al-murad biha tawqidun nafsil misli. Fa idza ja'a al-kafu adalatu ala tasbihi mal misli sara ka anna al-misla nufiya marataini. Fa nahnu naqul az-za'idu huwa alladhi wujuduhu kal adami wal kafu fi laisa ka mislihi laisa wujuduhu kal adami abadan. Walau kana wujuduhu kal adami lakana fi kalamillah ma huwa lahun la fa'idata minhu. Fa subhanallah law tasawwara al-insanu hadzal qawla la kana qawlan shadidan ay yakuna fi kalami laysa unzaidun laysa law ma'nan. Fa naqul al-kaf laysa biha ziyadatun hiya fi mawdi'iha asliyatun haqiqatun tufidu ma'nan ablagha mimma law hudifat. Al-misal asalis yakul wal-ghaid al-mankul an-mahalihi subhanallah al-ghaid asluha al-mawdi' al-mutmain lakin sara hakikatan fil-khariji minaduhuri wala yumkin li-ahadin ayafhama min qawlihi ar-rasul la tastaghfilu kiblata bil-ghaid la taja'alu al-munkhafid min al-ardi amamakum fawa hakikatun insi'ta faqul syar'iyatun fansi tafakul urfiyatun fisyai al-kharid minat tuburi wala yumkin li ahadin takulu lahu aina fulan fala zahaba ila al-ghaid anau zahaba ila hufratin min hufaril ardi la yumkin ayafhama ahadun hada abadan wala buddha ayafhama anau zahaba liyakdiya hajatahu hatta kalimatu yakdiya hajatahu ustu'minat fi aktara min maknan wa yu'ayinu dhalika asyaku. Fa'ahyanan yura yakunu al-muradu yakdi hajatahu ya'ti ahlahu wa'ahyanan yakunu al-murad yakdi hajatahu yabulu au yatagawwatu wa'ahyanan yakunu al-murad yakdi hajatahu yastari ta'aman minasuki wa yu'ayinu dhalika kullahu asyaku. Ada pencontoh yang kedua, yaitu tambahan kaf. Apakah kaf dalam firman Allah laisa kamitsli syai'un? Itu adalah tambahan bermakna dalam artian keberadaannya seperti tidak adanya. Jawabannya tidak. Seandainya engkau membuang kaf, naqasa, maka akan hilanglah taukid penegasan kalimat. Maka tidak ada di sana ziyadatun tambahan. Waya dan kaf di tempatnya itu adalah lazimatun harus ada. Lian al-murad, karena yang dimaksudkan dengan kaf di sini ada untuk mentaukid, menegaskan penafian. Misal faidza ja'a al-kaf, maka jika terdapat kaf adalah itu yang menunjukkan alat tasbih. Lian al-murad sara, jadilah ka'an al-misla, semisal itu nufiyah dinafikan marata ini dua kali. Karena nunakul, maka kita katakan az-za'id yang namanya tambahan adalah sesuatu yang adanya seperti tidak adanya. Sedangkan kaf dalam laisa kamitslihi syai'un bukanlah adanya sebagaimana tidak adanya abadan sama sekali. Walaukan nama kata adanya ada dalam adanya kaf dengan tidak adanya kaf sama, lakana tentu dalam firman Allah mawalahuan ada satu yang sia-sia tidak ada manfaatnya. Subhanallah maksudnya Allah, lau tasawwara, seandainya ada seorang yang punya persepsi hadzal qaula, pendapat seperti ini, ada yang tidak, ada yang sia-sia dalam firman Allah, tentu adalah qaulan jadidan, ada dianggap pendapat yang sangat-sangat keterlaluan. Ayakuna akan ada dalam firman Allah sesuatu yang bersifat tambahan yang tidak ada maknanya. Kita katakan kaf laisa fiha, tidak ada di sana ziyadatun tambahan. Kaf tersebut di tempatnya adalah asli dan hakikat. Tufidu memberikan makna yang ablak, lebih luar biasa seandainya kalau daripada seandainya kalau dibuang. Contoh yang ketiga adalah za'id al-mangkul yang dipindah dari tempatnya. Al-gha'id asluha, aslinya adalah tempat yang tenang. Akan tapi sara menjadi hakikat dengan makna hakikat, enggak majas ya, satu yang keluar dari dubur. Dan tidak mungkin seorang pun memahami sabda Rasul, janganlah kalian menghadap kiblat bil-gha'id, dengan gha'id. Tidak ada yang mungkin, enggak mungkin ada yang memahami la taj'alu, janganlah kalian jadikan al-munqafid na ardi ahmamakum, jegongan di depanmu. Kan enggak demikian. Enggak ada kan orang yang kemudian memahami la taqbilu qiblata bil-ra'id, itu artinya la taj'alul munqafid na ardi ahmamakum. Janganlah jadikan jegongan, jogangan, lubang di hadapanmu. Munqafid na ardi kan jogangan. Lubang. Nah, itu kan jelas munqafid na ardi. Fawah hakikatun, akan tapi apa? Ghaid di situ ya, buang air besar. Maka kata-kata ghaid di sini itu adalah hakikat. Boleh kita katakan hakikat syariah, dan boleh juga kita katakan hakikat urfiah untuk sesuatu yang keluar dari dubur. Tidak mungkin ada seorang, tidak mungkin bagi seorang takul lahu, kau berkata kepadanya, fulan itu kemana, si A itu kemana? Dia mengatakan pergi ke ghaib. Tidak mungkin dipahami dia itu pergi ila hufratin, sebuah jogangan, sebuah galian, min hufaril ardi, dari jogangan yang ada di tempat itu. Tidak mungkin ayat hama memahami ahadun seorang pun hada seperti ini abadan sama sekali. Walau Buddha dan harus ayah sama dia pahami maknanya adalah dia itu pergi untuk buang hajat. Sampai-sampai kata-kata yak dihajat atau menunaikan hajat untuk milah digunakan, maknanya itu lebih dari satu, aksar min maknan, lebih dari satu makna. Dan yang menentukan hal tersebut adalah asyak, konteks. Terkadang membuang hajat itu maknanya adalah yakti ahlahu, hubungan suami istri, mendatangi istrinya. Dan terkadang pula yang dihajat itu maknanya adalah buang air. tak mau buang hajat, bahasa kita kan sama ya, tak mau buang hajat, buang hajat itu kan buang air kan. Dan terkadang yakunul murad yang dimaksudkan adalah yak dihajatau itu adalah yastarto'am, yaitu makan, beli makanan minasuk di pasar atau di warung, nah, udah dimakan, nah, itu yak dihajatau. Maka yu'ayin yang menentukan hal tersebut semua adalah asia, konteks. Maka dia hakikat berdasarkan konteksnya. Kemudian bantahan yang berikutnya, yuridu ayang qadda al-jidar la yuridu, kalau al-jidar la yuridu fanahna naqulu lahum a'anta a'lamu bi khalqillah amillah. In qalu nahnu a'lam kafaru, wa in qalu Allah a'lam kunna Allah asbata iradatan lil-jidar. Mau apa? Kaifa antum taquluna la thumma naqulu lahum awalaysa al-hajaru qad harba fi sawbi Musa faman ladhi aghramahu aw huwa arada al-jabu huwa arad wa li hadha ta'ala Musa yadribu wa yunatihi sawbi hajaru idzan lahu iradatu wa kadza aidan naqulu lahum in Allah azza wa jalla yaqul tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa ma fihinna wa min sya'in ila yusabbih bihamdih Aisyah bi iradatin au bi ghairi iradatin, law kana bi ghairi iradatin fala madhalahu wa la yumtahu man yaf'alu bi ghairi iradatin. Idzan hadhihi al makhluqatu al azimatu laha iradatun lakin la nafhamu nahnu iradataha yafhamuha man ya'lamuha wa huwa Allahu wa yukhbiruna anha. Wahahuwa Nabi SAW yakul Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Alul majas yakuluna fi hadhal hadisi kaifa la yuhibbuna wa la nuhibbuhu li'ana hajarun jamadun kaifa yuhibbu wa nahnu la nuhibbuhu li'anana la nuhibbu illa ladhi yumasiluna nuhibbu az-zawja labas. Wabihada yatabayan ba'fu hadhi al-akwali wa anna muhtasatun fa'inna sahabata wa tabi'in lam yatakallamu bil majas wa lam yukassimu al-kalam ila hadhi taqsimati fa'um yafahmuna anna al-mutakallima muraduhu anna muraduhu bimuktada siyakil kalami. Untuk bantahan yang keempat, yuridu yang tembok yang ingin roboh, maka mereka ulama yang punya kenal majas mengatakan jidar itu tidak punya keinginan. Kita katakan pada mereka, kamu yang lebih tahu tentang makhluk Allah apakah Allah? Jika mereka mengatakan kami yang lebih tahu, sudah selesai intihar, ya. Kafir, tinggal disuruh tobat, kalau enggak tobat dan dipancung. Wengkol, jika mereka mengatakan Allah a'lam, Allah yang lebih tahu tentang makhluknya, kita katakan Allah sudah menetapkan kalau tembok itu punya keinginan. Kamu mau apa? Mau ngeyel? Allah sudah tetapkan. Quran yang bilang kalau tembok itu punya keinginan, punya irada. Kaifa antum taqulun? Bagaimana wong Allah sudah mengatakan tembok itu punya keinginan, kok kamu bilang tembok tidak punya keinginan? Oh, tembok tidak punya keinginan. Maksudnya demikian. Gimana ini? Tsumanaqulahum, dan kita katakan, bukankah ada batu yang lari membawa kainnya Nabi Musa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, dulu Bani Israil itu kalau mandi itu rame-rame. Mandi telanjang dan rame-rame. Itu orang rame telanjang, ya kayak orang sekarang di pantai itu. Itu Bani Israil dulu itu. Bani Israel itu dulu seperti itu. Syariatnya Musa, syariatnya Musa demikian, diperbolehkan demikian. Waktu mandi, rame-rame telanjang, lihat, pada lihat-lihatan. Nah, itu kan orang sekarang itu kan balik lagi pakai syariatnya Musa, padahal sudah ada syariat Muhammad, kan? Kecuali Nabi Musa. Nabi Musa itu enggak mau apa? Mandi bareng-bareng, dia mandinya sendiri. Maka dirasani oleh umatnya. Nabi Musa enggak mau. Akhirnya bilangnya demikian, dirasani oleh umatnya. Ada yang kemudian bisik-bisik, ada kelainan di kemaluannya Nabi Musa. Itu penyakit apa? Wadah peliput besar itu apa namanya? Apa? Kalau bahasa kitanya? Kalau bahasa bahasa jadinya apa? Gendelen ya? Gendelen. Atau kalau bahasa biologinya apa? Nah itu ada yang bilang kayak gitu. Ada yang ngerasa nih, wah, Nabi Musa itu gak mau mandi bareng sama kita itu karena itu kemaluannya kayak gitu, dia gak mau itu. Terus maka Allah mau membantah apa isu yang gak benar itu. Nah, waktu itu Nabi Musa mandinya telanjang, kayaknya ditaruh di atas batu nyari gitu. batunya lari ke tengah-tengahnya Bani Israel. Aman. Nabi Musa kan ngejar kainnya. Pada saat itulah Bani Israel tahu Nabi Musa itu alat kelaminnya sehat-sehat saja, nggak ada yang aneh gitu. Hadisnya sahih dari Imam Bukhari. Fakat haroba bisa Nabi Musa, ada batu lari membawa kainnya Nabi Musa. Fama lazi akhamu, siapakah yang maksa batu itu? Kahua arota, apakah batu itu yang ingin lari sendiri? Jawabnya tentu batu itu sendiri. Oleh karena itu Nabi Musa nyetribu, dia mukul dengan tongkatnya sambil teriak, "Sau bihajar, batuku bawa kainku, batu itu bawa kain, bawa pakaianku." Idzan lahu iradah. Sama batu punya iradah. Demikian juga kita katakan pada mereka, Allah berfirman, langit dan langit yang tujuh dan bumi bertasbih pada Allah dan makhluk yang ada di sana, dan segala sesuatu itu semua bertasbih dengan memuji Allah. Apakah bertasbih itu dengan kehendak atau tanpa kehendak? Jika tanpa kehendak, fala madhalal, tentu tidaklah terpuji, tidak ada pujian. Karena apa? Karena seorang itu tidaklah dipuji. Man, orang yang berbuat tanpa kehendaknya. Jika demikian, makhluk yang besar-besar ini laha irodah. Bumi itu punya kehendak dan seterusnya. Karena apa kita tidak paham irodah taha kehendaknya. Ya fahamu yang paham adalah zat yang mengetahuinya, itu Allah, dan Allah yang cerita pada kita. Demikian juga Nabi mengatakan, Uhud adalah gunung yang gunung Uhud ini cinta sama kita dan kita cinta sama Uhud. Al-Majaz mengatakan dalam hadis ini, kaifa la yuhibuna wa la nuhibu, gimana kok bunyinya seperti ini? Kita tidak cinta Uhud dan Uhud juga tidak cinta sama kita. Kenapa? Karena Uhud itu batu, jamad, benda mati. Bagaimana kok benda mati kok bisa punya cinta? Dan kita pun tidaklah mencintainya, karena kita tidaklah mencintai kecuali sesuatu yang semisal dengan kita. Nah, contohnya cinta istri. Nah, itu yang benar. Cinta batu. Loh, Nabi mau bilang gunung Uhud cinta sama kita. Ya Pak, kalau mau ditawilkan apa coba? Enggak bisa ditawilkan. Nabi katakan kita cinta sama Uhud, Uhud cinta sama kita. Coba cintanya Uhud mau ditawilkan apa? Enggak bisa ditawilkan. Ya Uhud punya cinta. Punya cinta. Gunung punya rasa cinta. Lebih ada maka dengan ini ya tapi jelaslah dha'fu hadil aqwal, kebaikan, kelemahan pendapat ini, pendapat yang mengenal majaz. Bahkan membagi kalimat dengan majaz, pendapat sepertinya adalah muhdasah, satu pendapat yang muhdasah, pendapat yang baru. Karena sahabat dan tabi'in tidak membicarakan tentang majaz, dan mereka tidak membagi kalimat dengan pembagian seperti ini. Fahum yabhamuna, maka mereka faham annal mutakallam, atau sesuatu yang disampaikan muradul maksudnya adalah bimuk pada sesuai dengan konteks kalimatnya. Gitu. Ada pertanyaan? كان صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارتأنا أن نحن بالعالمين سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.